Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemintang. Langkah tanpa arah sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa. Balut luka hatimu, ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan. Air mata tulus jatuh di sudut bibirmu. Tak terlintas dendam diberi mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah menampingimu? Biarlah pulang bicara sendiri. Biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Balut luka hatimu, ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan. Air mata pun jatuh di sudut bibirmu. Terlintas dendam diberi mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah ku mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri. Biarlah bintang akan kuulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Biarlah pulang bicara sendiri. Biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir. Cukup derita.